Banyak teman yang mencukupkan diri dengan taklim via Facebook dan rekaman kajian, sehingga malas hadir tempat taklim. Ini tadi yang saya singgung. Ya. Fasilitas bukannya menambah dia bersemangat, tapi menambah malas. Ya. Dengan taklim lewat seperti ini biasanya, ini yang kadang sering membawa pemahaman-pemahaman aneh. Ya. Kadang dia dengar sambil baring-baring, nggak paham juga apa yang disampaikan oleh gurunya atau orang yang membawakan ceramah. Ya. Dan ini saya nasihatkan agar setiap orang ya, berusaha untuk menuntut ilmu itu langsung di majelis-majelis ilmu. Ya. Hadith-hadith tentang majelis ilmu itu sangat banyak sekali menghadirinya. Ya, dan harus diketahui ya bahwa para ulama kita, mereka juga hadir dan duduk di majelis orang yang dibawa mereka. Ya. Ini dari keutamaan menuntut ilmu. Dari keutamaan menuntut ilmu. Kita masih melihat di etika dari para ulama kita di dalam hal ini. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amalan yang salih, yang mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan di acara daura yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan kebaikan dan pahalanya untuk kita semua. Dan juga saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan balasan kebaikan pada setiap pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Ya, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.